Ma'asyur al-Muslimin, jamaah salat isya Masjid Amanah, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi berbagai macam kenikmatan dan kemudahan, semata-mata dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan risalah Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Ana Abdillah Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau berdua. Qala, Ibnu Abbas pernah bercerita, A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah pada suatu malam menunda pelaksanaan salat isya sampai menjelang pertengahan malam. Fa kharaja Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar ibn al-Khattab, beliau keluar dari masjid menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Umar berkata, As-salata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mari kita tunaikan salat isya. Raqadan nisa wassibyan, jamaah wanita dan anak-anak sudah tertidur pulas menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masa penantian yang cukup lama sehingga menjadikan jamaah wanita dan anak-anak kecil sampai tertidur pulas. Kalau hanya penundaan 10 sampai 15 menit atau mungkin 1 jam belum sampai membuat anak-anak dan jamaah wanita tertidur. Kalau ngantuk mungkin iya. Tapi gambaran yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab dengan gambaran raqada dalam bahasa Arab, fi'il atau kata kerja raqada itu menunjukkan tidur yang pulas, tidur yang nyenyak, menunjukkan sudah lama jamaah wanita dan anak-anak kecil menanti pelaksanaan sholat isya dan Rasul tidak kunjung keluar. Sampai akhirnya sahabat Umar menjemput beliau langsung di kediaman baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah dijemput, Rasul tidak langsung datang, masih ada jeda beberapa saat. Fakharaja, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau masuk ke dalam masjid. Wa ra'suhu yaqturu, yang saat itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih bercucuran air. Masih basah rambut beliau, bercucuran air. Nampak kalau beliau habis mandi. Yaqul, Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, ini sabda beliau diucapkan sebelum pelaksanaan sholat isya. Ya. Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas. Seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Niscaya aku akan perintahkan mereka mengerjakan salat isya ini pada waktu yang seperti ini. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan salat isya seperti saat ini. Jadi ditunda, diakhirkan. Kami bidina azani Allahu wa iyyaku. Ini sekali waktu baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat secara langsung melalui praktek. Ya, tidak sekedar teori tapi langsung melalui praktek. Rasul sengaja menunda pelaksanaan sholat isya supaya para sahabat tahu bahwasanya sholat isya ini memiliki hukum yang berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain dari sholat subuh sampai sholat maghrib, yang afdol dilaksanakan di awal waktu. Begitu masuk waktu sholat, langsung diupayakan, disegerakan pelaksanaan sholat. Untuk sholat isya, hukum asalnya yang afdol justru diakhirkan. Hanya saja dikarenakan waktu pelaksanaan kalau ditetapkan di akhir waktu sampai menjelang pertengahan malam menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesulitan. Ya, banyak yang tidak bisa melaksanakan sholat isya pada waktu yang paling afdolnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam untuk sholat isya berbeda dengan sholat-sholat yang lain, beliau melihat kondisi jamaahnya seperti yang sudah kita baca pada hadisnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kalau jamaah sudah berkumpul dalam masjid, maka disegerakan sholat isyanya. Kalau jamaahnya belum lengkap, yang dilihat ini jamaah yang rutin ke masjid. Kalau sudah lengkap, disegerakan. Kalau belum lengkap, maka bisa ditunda sampai semua jamaah yang biasa hadir lengkap hadir di dalam masjid. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Ini hukum khusus yang berlaku untuk sholat isya. Terkait dengan pelaksanaan keafdolan sholat isya di akhir waktu, seperti yang dijelaskan langsung oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau memberatkan maka boleh dilaksanakan di awal waktu. Dan ini yang dilaksanakan oleh masyarakat kaum muslimin, melaksanakan sholat isya di awal waktu. Dan itu tidak mengapa. Hanibidina azani allahu wa iyyaku. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani allahu wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah penting berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya waktu yang afdol melaksanakan sholat isya adalah diakhirkan. Hukum asalnya demikian. Hanya saja secara prakteknya, untuk prakteknya di lapangan, kalau tidak memungkinkan lantaran banyaknya kesibukan, banyaknya rintangan, banyaknya halangan, banyak faktor yang menjadikan pelaksanaan yang afdol untuk sholat isya tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ada keringanan, boleh dilaksanakan di awal waktu. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya kaum wanita menghadiri sholat jamaah di masjid. Hukumnya boleh, walaupun secara keafdalan sholat wanita yang paling afdal dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang berkewajiban menunaikan sholat berjamaah di masjid adalah kaum lelaki. Untuk kaum lelaki, mereka berkewajiban menunaikan sholat berjamaah di masjid. Sementara kaum wanita boleh hukumnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin. Juga menunjukkan kepada kita faedah yang berikutnya, jawaz hamlis sibyan ilal masajid, boleh membawa anak-anak kecil ke dalam masjid saat pelaksanaan sholat. Ya, boleh hukumnya membawa anak-anak kecil ke dalam masjid saat pelaksanaan sholat. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan yang pertama, apabila anak tersebut berusia genap 7 tahun atau lebih, maka sangat dianjurkan untuk membawa mereka ke masjid. Kalau usianya genap 7 tahun ke atas. Ya, kalau 7 tahun ke atas, sangat dianjurkan dibawa ke masjid. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat kalau berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan boleh bagi kalian memukul kalau anak-anak kalian sudah berusia 10 tahun namun enggan melaksanakan sholat. Ya, sebelum usia 10 tahun tidak boleh dipukul. Dianjurkan, diingatkan, diajak dan dibiasakan sholat. Dari hadis tersebut, para ulama mengambil istimbat hukum, kalau anak tadi berusia 7 tahun lebih, dianjurkan dibawa ke masjid. Saat di masjid, kalau anak-anak tadi mengerti gerakan sholat, ya, saat di masjid ketika anak-anak tadi mengerti gerakan sholat, maka boleh disertakan dalam barisan shaf. Kalau mengerti gerakan sholat, tahu ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan gerakan-gerakan yang lain, ya, maka diperbolehkan. Kalau tidak mengerti gerakan sholat, tidak boleh dimasukkan dalam barisan shaf. Ya, tidak ikut sejajar dalam shaf. Bisa ditaruh di depannya atau ditaruh di paling belakang bagian masjid asalkan aman. Nah, kemudian pengaturan shafnya, shaf anak-anak itu terletak di belakang saf laki-laki dewasa. Jadi yang di depan diisi oleh laki-laki dewasa. Setelah penuh laki-laki dewasa, baru saf anak-anak diletakkan di belakang. Ya, saf laki-laki dewasa terlebih dahulu, baru saf anak di belakang. Memang anak dikondisikan untuk di belakang. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau anak tadi di bawah pengawasan orang tua, ya, catatannya seperti yang tadi disampaikan. Kalau mengerti gerakan sholat, boleh dimasukkan dalam barisan sholat. Kalau tidak mengerti gerakan sholat, maka tidak boleh dimasukkan karena bisa memutus sholat. Ini berlaku untuk anak-anak yang usianya 7 tahun ke atas. Bagaimana dengan anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun ke atas? Para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Samahatul Syekh Al-Walid Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Baz rahimahullahu taala, beliau menjelaskan anak di bawah 7 tahun kalau memang bisa tidak disertakan ke dalam masjid, afdolnya tidak dibawa. Kalau di bawah 7 tahun. Bukan berarti tidak boleh. Cuman para ulama menganjurkan untuk tidak dibawa ke masjid. Kalau sesekali membawa anak kecil yang usianya belum 7 tahun, tidak masalah. Diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah, putri dari Zainab, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, digendong oleh Rasulullah sambil mengimami salat. Sekaligus Rasul mengajarkan kepada para sahabat tata cara salat sambil membawa anak kecil. Itu untuk yang di bawah 7 tahun. Ya. Rasul ketika berdiri posisinya anaknya digendong. Ya, posisi anak digendong sambil tetap bersedekap tangan beliau. Ketika rukuk anak diletakkan. Ya. Posisi rukuk anaknya diletakkan. Ketika i'tidal diambil lagi. Digendong lagi. Saat sujud diletakkan anaknya. Ya, sujud, duduk dan semisal tetap diletakkan. Nanti ketika bangkit pada rakaat yang berikutnya digendong lagi. Jadi posisi anak tadi digendong saat Rasulullah berdiri. Baik berdiri ketika membaca Al-Fatihah atau berdiri saat posisi i'tidal. Adapun saat rukuk, duduk, demikian sujud, sang anak diletakkan. Ya, diletakkan di hadapannya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau memang apa namanya bisa dikondisikan untuk tidak dibawa ke masjid, para ulama memberikan anjuran untuk tidak dibawa. Andai kata tetap dibawa juga tidak masalah, asalkan tidak mengganggu jamaah yang lain dan dikondisikan supaya tidak membawa atau tidak menyebarkan najis. Jadi dikondisikan, karena namanya anak kecil kan, mungkin dia belum tahu bisa pipis sembarangan atau yang semisalnya, sehingga dikondisikan. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan untuk bisa mengkondisikan supaya najis yang mungkin keluar dari anak-anak bisa tertampung dengan baik, tidak sampai tercecer mengotori masjid. Nah, itu salah satu alasan para ulama kenapa anak-anak kecil di bawah 7 tahun tidak dianjurkan dibawa ke masjid. Khawatir nantinya ketika mereka buang air membuat masjid tersebut kotor. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena zaman dahulu belum ada teknologi Pampers. ya, popok dan semisalnya belum ada. Kalau zaman sekarang aman, sehingga tidak masalah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum, dengan catatan yang sudah tadi disampaikan, termasuk yang disebutkan oleh para ulama pada pelaksanaan sholat Jumat. Ya, pada pelaksanaan sholat Jumat, apakah boleh anak-anak kecil menghadiri sholat Jumat? Jawabannya boleh, dengan catatan yang sama. Ya, kalau 7 tahun ke atas boleh dibawa menghadiri sholat Jumat, dan dikondisikan supaya anak tersebut tidak mengganggu jalannya khutbah Jumat. Ya, karena khutbah Jumat ini berbeda dengan khutbah-khutbah yang lain. Kalau khutbah Id misalnya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya sunnah untuk didengar. Jadi orang kalau ketika mendengarkan khutbah Id sambil tidur, tidak masalah. Sambil main HP juga tidak masalah. Bahkan tidak mendengarkan khutbah, ditinggal pulang juga tidak masalah. Karena Rasul memberikan kelonggaran. Ya, Rasul memberikan kelonggaran untuk khutbah Id. Adapun khutbah Jumat, ada hukum khusus. Saat khatib memulai khutbahnya, seluruh jamaah wajib mendengarkan. Seluruh jamaah wajib mendengarkan. Ketika membawa anak kecil saat sholat Jumat, aturan ini yang harus diperhatikan. Kalau bisa mengkondisikan anak kecil tersebut tidak mengganggu jalannya khutbah, maka dipersilahkan membawa anak ke masjid saat sholat Jumat. Tapi kalau misalkan ya, yang sering dilihat di sebagian tempat, anak-anaknya bikin ribut saat khutbah dimulai, ya, saat khutbah dimulai, maka jamaah yang lain tidak boleh kemudian mendiamkan anak kecil tadi, baik dengan isyarah atau dengan ucapan. Karena Nabi mengatakan, "Idza qala li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu ansit faqad laghauta." Ya, riwayat Bukhari. Kalau di antara kalian menegur saudaranya pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, menegur saudaranya dengan ucapan ansit, diam. Ya toh, ditegur mungkin karena dia enggak dengar ceramah imam atau ribut sendiri temannya tadi, diingatkan. Niatnya baik, kita mengingatkan saudara kita, ansit. Nabi mengatakan faqad lagha, maka orang tersebut tidak dapat pahala Jumat. Ya. Apa pahala Jumat? Pahala Jumat di antaranya dihapus dosa-dosa kecilnya dari Jumat yang sekarang menuju Jumat pada pekan berikutnya. Ya. Itu privilege dari orang yang menghadiri sholat Jumat. Kalau Jumat ini sempurna Jumatannya, maka dosa-dosa kecilnya dihapus selama sepekan sampai Jumat berikutnya. Tapi ada syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Ketika khatib menyampaikan khutbahnya, wajib didengarkan. Kalau tidur bagaimana? Enggak dapat pahala Jumat. Ya, kalau rame sendiri gimana? Enggak dapat pahala Jumat. Termasuk mengingatkan saudaranya ansit, diem, jangan rame misalnya, itu juga gak dapat pahala Jumat. Seandainya ada jamaah yang membawa anak-anak kecil, atau ada anak kecil yang gak bisa dikendalikan di rumah, kemudian masuk ke masjid, membuat kekacauan saat khutbah berlangsung, tidak ada yang boleh mengingatkan mereka kecuali khatib. Kalau khatib yang menegur secara langsung, gak masalah. Ya, jadi yang berhak untuk menegur khatibnya. Jamaah-jamaah yang lain diam mendengarkan khutbah berlangsung. Kalau khatib yang mengingatkan, misal khatib ketika menyampaikan khutbah terganggu dengan suara anak-anak, kemudian khatib menegur, untuk anak-anak harap diam. Ya, jangan ribut, jangan rame, supaya dapat pahala Jumat. Khatib yang berhak. Ya, yang lain diam. Walaupun keamanan masjid, security masjid diam, supaya dapat pahala Jumat. Nah, kalau misalkan anak-anak kita tidak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa dikendalikan, maka dianjurkan untuk tidak membawa anak-anak saat sholat Jumat. Khawatirnya menyebabkan saudara kita yang lain tidak dapat pahala Jumat gara-gara anak kita yang tidak terkendali. Nah, untuk sholat-sholat yang lain, tafadhol, monggo dibawa. Tapi untuk pelaksanaan sholat Jumat, ada hukum khusus yang perlu diperhatikan, yaitu ketika imam atau khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Hakadza ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita dalam syariat Islam sangat dianjurkan untuk membiasakan anak-anak kecil beramal soleh. Ya, seperti di sini jamaah perempuan dan anak-anak hadir ke masjid untuk melihat pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian juga mengambil faedah bagaimana adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau. Karena pada masa itu masjid menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Ya, sholat dilaksanakan di masjid. Ketika ada pengumuman yang penting yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkumpulnya juga di masjid. Ya, saat hendak mengutus pasukan atau mengutus utusan bertemu dengan raja-raja yang didakwai oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, juga dilakukan di masjid. Sebelum berangkat perang pun persiapannya juga di masjid. Karena pada masa itu masjid menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, pusat penyebaran dakwah di masjid. Semua utusan-utusan kabilah-kabilah Arab kalau hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mudah ditemui di masjid. Hakadza ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala pembahasan yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.